Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, dan kami turunkan Al-Qur'an, مَا هُوَ شِفَاءٌ, yang padanya ada obat, warahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidaklah orang-orang yang zalim tertambah kecuali kerugian. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, fal Qur'anu mustamilun ala sifai war rahmah, wa laisa dhalika li kulli ahadin, wa innama dhalika lil mu'minina bihi, المصدقين بآياته, العالمين به, وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارا, إذ به تقوم عليهم الحجة, فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والمقصود السيئة, فإنه مستمر على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة, والوعد والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله, ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها, وأما الرحمة فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. Al-Quran itu mencakup obat dan rahmat. Namun hal itu tidak berlaku untuk setiap orang. Hal itu hanya berlaku untuk orang-orang yang mengimaninya, yang membenarkan ayat-ayatnya, yang mengetahui ilmu Al-Quran. Adapun orang-orang yang zalim, yang tidak membenarkannya dan tidak mengamalkannya, maka ayat-ayat Al-Quran itu malah menambah kerugian untuk mereka. Karena dengan itu tegaklah hujjah atas mereka. Adapun obat yang dikandung oleh Al-Quran bersifat umum untuk obat hati dari penyakit syubhat, kebodohan, pendapat-pendapat yang rusak, penyimpangan-penyimpangan yang jelek, dan tujuan-tujuan yang jelek. Juga mencakup ilmu yang meyakinkan kebenarannya, yang dengan itu hilanglah setiap syubhat dan kebodohan. Mencakup nasihat dan peringatan, yang dengan itu hilang segala syahwat yang menyelisih perintah Allah. Dan juga Al-Quran itu mengandung obat bagi badan dari segala jenis penyakit-penyakit yang diderita badan itu. Adapun rahmat, maka di dalam Al-Quran itu terdapat sebab-sebab dan sarana-sarana yang dianjurkan. Apabila seorang hamba melakukannya, maka dia akan beruntung dengan mendapatkan rahmat dan kebahagiaan yang kekal abadi, serta balasan dunia akhirat. Wallahu ta'ala bissawab. Di dalam ayat ini dan juga penjelasan yang disampaikan oleh As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya termuat banyak faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, qauluhu ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Min hahuna li bayanil jinsi. Min hahuna li bayanil jinsi. Fajami'ul Qur'ani shifa'un. Qalahu Ibnu Jauzi fi tafsirihi. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya terkandung obat. Min dalam ayat ini, min Al-Quran tadi, adalah libayanil jinsi. Artinya seluruh Al-Quran itu adalah obat. Bukan sebagian ya, tapi seluruhnya. Nah, min sini libayanil jinsi. Jadi kalau mengartikan dan kami turunkan Al-Quran, begitu saja ya. Bukan sebagian Al-Quran, tapi Al-Quran. Karena minnya libayanil jinsi. Ini adalah penjelasan dari Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Asalnya, fi hadzal syifa'i thalathatu aqwal. Fi hadha as-shifa'i thalathatu aqwal. ahaduha shifaun minadh dhalali lima fihi minal huda. Shifaun minadh dhalali lima fihi minal huda. Mengenai tafsir obat yang dimaksud, yakni Al-Quran ialah obat. Makna obat di sini ada tiga pendapat. Yang pertama, obat dari kesesatan, karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk. Jadi bagi yang sesat-sesat, yang menyimpang-menyimpang, maka bisa sembuh dengan cara bertobat kepada Allah dari penyimpangan, kemudian menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidupnya. Berarti Al-Qur'an bisa menyembuhkan penyimpangan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asani shifaun minas saqmi, pakai qaf, minas saqmi. Bisa sakmi, bisa sakomi. Bisa juga sukmi. Bacanya boleh sakmun, boleh sukmun, boleh sakomun. Lima fihi binal barokati. Yang kedua, yang dimaksud obat ialah obat dari penyakit. Karena di dalam Al-Quran terdapat barokah yang bisa menyembuhkan penyakit bidillah. Nah, banyak penyakit-penyakit yang diderita, kemudian diobati dengan Al-Quranul Karim, bidillah sembuh. Entah dengan diruqya pakai ayat-ayat Al-Quran, atau kemudian menggunakan bahan-bahan yang istimewa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti madu, kemudian minyak zaitun, buah tin, kemudian daging burung, dan lain-lain. Intinya, makanan atau minuman yang disebutkan dalam Al-Quran atau buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran itu berarti memiliki manfaat yang lebih daripada yang lain yang tidak disebutkan. Sehingga kalau dikonsumsi ternyata bisa mengobati berbagai jenis penyakit, bismillah. Nah, asalis shifa'un minal bayani lil fara'idi wal ahkam. Shifa'un minal bayani lil fara'idi wal ahkam. Al-Quran itu adalah obat yang berisi penjelasan tentang kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Jadi mereka-mereka yang tidak tahu apa yang harus dilakukan di dunia ini, kewajiban-kewajibannya apa saja, hukum-hukumnya apa saja, maka obat kebodohannya tadi bisa disembuhkan dengan Al-Quran bidillah. Menjadi jelas mana kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Menjadi jelas aturan-aturan dan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Sehingga sembuhlah kebodohan yang ia alami selama ini. Barakallahu fikum. qalahu Ibnu Jauzi fi tafsirihi. Nah, penjelasan ini disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahutaala, fasyifa'u alladhi tadammanahu al-Qur'anu 'amun lisyifa'il qulubi min asy-syubahi wal-jahalati wal-ara'il fasidati والانحراف السيء والقصود السيئة فإنه مستمر على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة والوعد والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله ولصفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. Nah, berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala bahwa obat yang dikandung oleh Al-Qur'an bersifat umum, mencakup obat penyakit hati, dari penyakit syubhat, penyakit kebodohan, penyakit memiliki pendapat-pendapat yang rusak, penyakit penyimpangan yang jelek, penyakit yang isinya tujuan-tujuan jelek. Karena Al-Quran mengandung ilmu yang meyakinkan, yang dengan itu seluruh syubhat dan kebodohan akan hilang. Juga mencakup nasihat dan peringatan, yang dengan itu seluruh penyakit syahwat yang menyelisih perintah Allah akan hilang. Dan juga mengandung obat penyakit badan dari berbagai jenis penyakit yang diderita. Barakafikum. Nah, al-faidatu as-salisah, faidah yang ketiga. Qawlu ta'ala wa rahmatun lil mu'minin. Qala As-Sa'di rahmatu ta'ala fi tafsirih, فالقرآن مستمر على الشفاء والرحمة وليس ذلك لكل أحد وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العالمين به. Baik. Adapun mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu juga mengandung rahmat untuk orang-orang yang beriman. Berkata Syaikh As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, Al-Qur'an itu mengandung obat dan rahmat dan itu tidak berlaku untuk setiap orang. Hal itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, membenarkan ayat-ayatnya dan mengilmuinya. Baik. Jadi kalau beriman, membenarkan dan mengilmui Al-Quran, maka baru akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimahullah, wa amma rahmah fa innama fihi min al-asbab wal wasail allati yuhassu 'alayha fa innama fihi min al-asbab wal wasail allati yuhassu 'alayha mata fa'alaha al-abdu faza birahmah was-sa'ada al-abadiyah was-sawabil 'ajil wal-ajil. Asy-Syaikh rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Adapun rahmat, maka di dalam Al-Qur'an terdapat sebab-sebab dan sarana-sarana yang dianjurkan. Kapan saja hamba mau melakukannya, maka dia akan beruntung dengan mendapatkan rahmat dan kebahagiaan yang kekal abadi, serta balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Taib. Wafi makna rahmah. Selanjutnya. Wafi makna ar-rahmah. Hahuna. Aqwalun. Wa fi makna ar-rahmah hahuna aqwalun. Adapun makna rahmat dalam firman Allah Ta'ala ini ada beberapa pendapat. Mendapat rahmat itu mendapat apa? Jadi rahmat itu maknanya apa? Al-awwal an-ni'mah. Tsani sabab rahmah. Qala huma Ibnu Jauzi fi tafsirih. Yang pertama, rahmat itu artinya nikmat. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala dengan sebab mengimani, membenarkan dan mengilmui Al-Quran. Yang kedua, sebab-sebab mendapatkan rahmat. Jadi seperti membuang mudhaf, ya. Artinya kalau seorang mukmin mengimani, membenarkan, mengilmui dan mengamalkan Al-Quran, maka sebab-sebab untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan untuknya. Dua pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Asalis annaha al-huda. Annaha al-huda. Asani ar-rabi. Ar-rabi annaha al-barakah. Al-khamis annaha al-bayan. qalaha al-Mawardi fi tafsirihi. Qalaha al-Mawardi fi tafsirihi. Yang ketiga, makna rahmat di sini adalah petunjuk al-huda. Jadi seorang mukmin yang mengimani, membenarkan, mengilmui dan mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan hidayah, petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, maknanya ialah barokah, mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, maknanya ialah al-bayan, penjelasan, keterangan yang jelas untuk menempuh hidup ini. Naam. Pendapat-pendapat ini disebutkan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya. Taib al-faidatu arabiah. Faidah yang keempat. Qawlu ta'ala wala yazidud dhalimuna wala yazidud dhalimina illa khasara. Qala al-Mawardi fi tafsirihi. Yahtamilu wajhaini. Yahtamilu wajhaini. Ahaduhuma yaziduhum khasaran li ziyadati takdibihim. Yaziduhum khasaran li ziyadati takdibihim. Athani yaziduhum khasaran li ziyadati ma yaridu fihi min adabihim. Yaziduhum khasaran li ziyadati ma yaridu fihi min adabihim. Taib, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wala yazidudz dzalimina illa khasara, dan tidaklah Al-Qur'an itu menambah orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Berkata Al-Mawardi dalam tafsirnya, maknanya ada dua bentuk. Yang pertama, Al-Qur'an menambah mereka menjadi rugi karena semakin bertambah kedustaan mereka atas Al-Qur'an. Semakin disampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, semakin mendustakan. Semakin mendustakan, semakin tambah kerugiannya. Yang kedua, maknanya ialah semakin menambah mereka rugi. Karena dengan menentang, semakin banyak azab yang mereka dapatkan. Tambah nentang, tambah mengingkari, tambah banyak azab yang akan mereka ini dapatkan, sehingga semakin rugi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Salam dari Ustaz Abdullah Bojonegoro, Ustaz Agus dan Bapak Nun. Naam. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tuhanlah betul Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang beriman, yang bisa mendapatkan keutamaan Al-Quranul Karim sebagai obat dan rahmat. Dan semoga Allah SWT melindungi kita dari segala bentuk kejahatan dari musuh-musuh agama dimanapun kita berada. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu. Barakallahu fiik.